Tapi juga harus hati-hati juga, maksud hati-hati kayak gini loh. Ketika ada orang omongannya seolah-olah kun fayakun, ya kan, itu belum tentu juga laras, maksudnya belum tentu juga dia dekat dengan Tuhan, belum tentu dekat sama Allah loh ya. Bisa jadi iblis yang mewujudinya. Ya, hati-hati, itu ada bagian dari tipu daya setan juga situ. Kok bisa begitu? Nah, orang ngomong A, setan ini mewujudkan A. Dia ngomong B, setan mewujudkan B. Seolah-olah kan gue ini wali. Gitu kan? Makanya hati-hati juga. Belum tentu juga. Nah, seperti itu. Itu benar apa?